إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah kajian Jumat pagi Musola Al-Ikhlas Sendawa, demikian juga para pendengar Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian fikih bertandan dan berhias dari kitab Al-Fatwa fi Zinati binti Hawa, karya Syekhah Ummu Salamah As-Salafiyah Al-Abbasiyah hafidhahallahu ta'ala. Ya, terakhir kita bahas tentang masalah kutipan perkataan Ibnu Al-Qayyim rahimallahu ta'ala yang menyampaikan bahwasanya cantik itu ada dua macam. Ada cantik lahiriah dan ada cantik batiniah, yang dalam istilah di tempat kita inner beauty. Nah, yang beliau katakan kecantikan batiniah adalah jamalul ilmi wal akli. Ini adalah kecantikan karena hati itu berisi ilmu, dan orangnya adalah orang yang berakal sehat, kemudian punya sifat-sifat yang mulia, pemberani, menjaga kehormatan, dan yang lainnya. Dan masih perkataan Ibnu Al-Qayyim rahimallahu ta'ala, wahadal jamalul batinu, dan kecantikan batiniah ini itu akan memperindah rupa lahiriah. Wa ilam takun data jamalin, meskipun sebenarnya orangnya itu tidaklah bagus, tampan atau cantik. Maka gara-gara dia memiliki keindahan batiniah, maka keindahan batiniah itu akan jadi pakaian bagi pemilik. Pemiliknya, maka sehingga ada pada dirinya minal jamal, keindahan, wal mahabah, kemudian kewibawaan, wal halawah, dan manis. Orangnya jadi manis meskipun enggak cakep, enggak ganteng, enggak cantik, namun karena dia memiliki jamal al-batini, kecantikan batini ya. Bihasabi, berbanding lurus dengan maktasat ruhuhu mintil kasifati, seberapa jauh roh dan batin orang tersebut tertutupi oleh sifat-sifat di atas. Maka semakin sifat-sifat di atas itu betul-betul terhunjam dalam jiwanya, maka itu akan juga menghasilkan, akan memancarkan kecantikan di sisi lahiriah. Kata Ibnu Al-Qayyim, ketika seorang itu punya kecantikan batini, maka kecantikan batin itu akan terpancar secara lahiriah. Dan pancarannya, kata beliau, berbanding lurus dengan seberapa besar kecantikan batini yang dia miliki. Adapun kecantikan lahiriah, maka itu adalah keindahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala khususkan, dimiliki oleh sebagian rupa tanpa yang lain. Dan ini adalah di antara ziyadatul khalqi, kelebihan penciptaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di surat Fatir ayat yang pertama, yazidu fil khalqi ma yasha, dan Allah memberikan tambahan penciptaan pada seberapa Allah kehendaki. Qalu, ahlu tafsir mengatakan, yang dimaksud dengan tambahan ciptaan adalah suara yang indah dan rupa yang cantik. Dan sebagaimana anal jamal al-batin, bahasanya kecantikan secara batiniah, kecantikan batiniah adalah di antara nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang teragung untuk hamba-hambanya, maka kecantikan lahiriah juga nikmat Allah atas hambanya yang yujibu syukuran, yang mengharuskan dan mewajibkan orang yang mendapatkannya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika orang tersebut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena diberi rupa yang cakep, bitaqwahu dengan bertakwa kepadanya, istada jamalan ala jamalihi, maka dia akan semakin cakep karenanya, semakin cantik karenanya. Namun jika dia gunakan cantiknya, cantik lahiriahnya tersebut untuk bermaksiat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, qallabahu lahu syai'an dhahiran, maka itu akan berbalik untuknya secara lahiriah di dunia sebelum di akhirat. Maka daya tarik tadi, al-mahasin, daya tarik dan kecantikan yang dia miliki akan berubah menjadi wahsyah, menjadi kegersangan, kemudian menjadi kubahan, menjadi kejelekan, wasyainan dan kejelekan. Ya, akanlah lari karenanya setiap orang yang melihatnya. Fakulu man lam yattaqillaha, maka setiap orang yang tidak bertakwa kepada Allah Azza wa Jal dalam kegantengannya dan kecantikannya, maka cantiknya itu akan berubah menjadi kubuhan, akan berubah menjadi jelek, syainan dan satu hal yang jelek. Yashinuhu bihi bainan nas, dan itu jelek ini adalah sungguhan, betul-betul dia akan terlihat jelek di tengah-tengah manusia. Oleh karena itu, fahusnul batini, maka keindahan secara batin itu lebih tinggi, itu akan menutupi jelek lahiriah dan menutupinya, sedangkan jeleknya batin itu akan juga menutupi keindahan lahiriah dan menutupinya. Sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, ya hasanal wajhi, wahai orang yang cantik wajahnya, yang cakep wajahnya, tawakkal khina, maka jauhilah dirimu, jagalah dirimu dari perbuatan-perbuatan yang jelek. Janganlah engkau ganti az-zaina bisyaini, keindahan dengan kejelekan. Dan wahai orang yang memiliki wajah yang buruk, kun muhsina, hendaklah engkau jadi orang yang baik. Janganlah terkumpul, janganlah engkau mengumpulkan di antara dua kejelekan. Sudah rupamu jelek, kelakuanmu juga jelek. Raudatul, ini dikutip dari kitabnya Ibnu Al-Qayyim yang judulnya Raudatul Muhibbin. Maka pelajaran penting yang beliau sampaikan di sini, bahasanya cantik batiniah, cantik secara batin itu akan menutupi kejelekan lahiriah. Dan ini satu hal yang bisa kita buktikan di alam nyata, demikianlah keadaannya. Seorang yang boleh jadi punya kekurangan secara fisik, namun dia adalah orang yang memiliki kelebihan secara batin, maka dia akan, meskipun boleh jadi dia punya kekurangan secara batin, boleh jadi dia punya, akan mancar dari dirinya kewibawaan, akan mancar dari dirinya, meskipun dia itu enggak cantik namun terlihat manis, ya, tadi sebagaimana beliau katakan. Dan jika semakin berkualitas kecantikan batin yang dia miliki, maka pancaran kecantikan secara lahiriah juga akan semakin terlihat. Dan di paragraf yang terakhir tadi kita baca, dan maksiat dan kejelekan itu juga akan berdampak secara lahiriah. Orang yang bagus secara wajah dan fisik namun kelakuannya buruk, maka itu dia jadi buruk karenanya. Dan itu akan lebih terlihat di usia tuanya, terutama di usia tuanya. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Al-Qayyim, demikian juga sebelumnya gurunya Ibnu Taimiyah di tempat yang lain, keduanya mengatakan bahasanya, orang yang telah menjadi satu sunnatullah, orang-orang yang memiliki dulunya, dia adalah orang yang ketika kecilnya itu wajahnya sangat cakep, ganteng, cantik. Namun karena dia gunakan fisik tersebut untuk maksiat, maka saat tua itu jeleknya luar biasa. Ini sangat kelihatan jeleknya, dengan jelek sekali. Ini, lain halnya dengan orang yang kurang secara fisik, namun dia adalah orang yang taat, orang yang mengisi hidupnya dengan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka secara umum kemudian kualitas fisik wajahnya, penampilannya itu terlihat cukup terjaga, cukup tidak begitu terlalu berkurang meskipun dia sudah tua. Maka akan berubah yang cakep tadi menjadi jelek rupa karena masa mudanya dia isi dengan maksiat, itu akan sangat terlihat, kata Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim di tempat yang lain, saat dia tuanya. Itu akan jauh lebih jelek. Dan sangat tidak kemudian dikira kalau dia dulu adalah wanita yang sangat cantik atau laki-laki yang sangat ganteng. Fa'akbil ala nafsika ayuhal muslim, maka perhatikanlah dirimu wahai seorang muslim dan perbaikilah min qalbika, berawal dari hatimu. Ya khadimal jismi kam tas'ali khidmatihi atatlubu ribaha fima fihi khusranu. Wahai orang yang menjadi pelayan untuk raganya dan fisiknya, berapa banyak biaya yang telah engkau keluarkan, tas'a, engkau berupaya untuk memberikan pelayanan kepada badanmu. Apakah engkau mencari keberuntungan dalam perkara yang terkandung padanya kerugian? Aqbil ala nafsi fastaqmil fadailaha fa anta bi ruhi la bil jismi insanu. Maka perhatikanlah dirimu, perhatikanlah hatimu dan sempurnakanlah sifat-sifat mulia padanya. Maka engkau itu menjadi manusia karena roh, karena sisi-sisi batin dan bukan karena badan dan fisik. Kemudian bab selanjutnya adalah mahabbatul mar'ah li zinah. Wanita itu memang punya fitrah untuk suka berhias. Dan telah Allah sampaikan dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-18, awaman yunasya'u fil hilyah. Apakah wanita itu yunasya'u, kata Allah, tumbuh besar fil hilyah pakai perhiasan. Wawa fil khisami ghairi mubin, dan dalam perdebatan itu dia tidak jelas. Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan di surat Zukhruf ayat 18, keadaan normalnya wanita itu sejak kecil sudah senang berdandan, bersisir yang rapi dan pakai penjepit atau pakai apa dan seterusnya. Bahkan sejak kecil sudah pakai, kemudian sudah suka kemudian pakai cincin, pakai gelang dan teman-temannya, meskipun dari plastik kan. Dan keadaan wanita yang kedua, wa fil khisami ghairi mubin, dan ketika debat itu tidak jelas karena debatnya dicampur nangis. Dia ayel-ayelan sama adiknya atau sama kakaknya, namun sambil nangis, jadinya tidak jelas ini ada duduk perkaranya bagaimana dan apa alasannya. Kalau Ibn Abdul Bar al-Maliki rahimahullah ta'ala mengatakan, karena yukol, ada orang yang bilang, aklul mar'ati fi jamaliha. Akalnya wanita itu dalam cantiknya. Mungkin wanita yang berakal, yang perhatian dengan kecantikannya. Wa jamalu rajuli fi aqlihi, sedangkan gantengnya laki-laki itu di akalnya. Demikian dikatakan oleh Abdul Bar atau dikutip oleh Ibn Abdul Bar di Bahjatul Majalis. Diriatkan oleh Ibn Sa'ad dalam Tabaqatul Kubra karya Ibn Sa'ad bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih dari Aisyah radhiallahu anha, aku pernah katakan kepada Abu Hurairah, inna kalatu hadis an Nabi sallallahu alaihi wasallam hadisan masam itu minhu. Wa Abu Hurairah, sungguh engkau menyampaikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejumlah hadis yang belum pernah aku dengar dari Nabi. Faqala Abu Hurairah, maka Abu Hurairah memberikan jawaban, ya amah, wahai ibundaku. Talabtuha wa saghalaki anha al-mir'atu wal-mikhalatu wa makana saghulani anha syai'un. Wahai ibu, aku mencari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemana beliau berada. Sedangkan sungguh menyibukkanmu anha dari hadis-hadis tersebut, cermin dan celak. Wa makana saghalani anha syai'un, dan tidak ada satupun yang menyibukkanku dari mendapatkan dan mencari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ya lumrah kalau aku dapat hadis yang tidak engkau dengar. Maka dan Ibnu Aisyah pun mendiamkan dan membiarkan pernyataan Abu Hurairah dilanjutannya riwayat dan tidak membantahnya, menunjukkan benarnya apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah. Maka Ibunda Aisyah radhiallahu anha, maka yang seorang wanita yang alimah yang berilmu sekalipun, dia tetap punya kesibukan dengan cermin dan celak, artinya berdandan. Karena dia memang berdandan menjadi suatu fitrah wanita. Maka meskipun dia adalah seorang wanita yang sibuk dengan ilmu sekalipun, pasti punya waktu untuk bercermin dan berdandan. Kemudian dalam Sahih Bukhari dari Ayman Al-Makki, Ayman Al-Makki mengatakan, kalau di situ bacanya takhalat alayya Aisyatu, namun ada juga yang membaca takhaltu ala Aisyata. Mungkin yang lebih tepat takhaltu ala Aisyata. Aku berkunjung ke rumah Aisyah. Wa alaiha, dan dia memakai dirak, memakai long dress. Kitrin maknanya adalah thiyab min ghalidhil qatan. Kain yang terbuat dari kain yang kasar, terbuat dari kapas. Harganya 5 dirham. Faqalat, kemudian Ibunda Aisyah mengatakan, irfa' basaraka, perhatikanlah, angkatlah pandanganmu ila jariyati, kepada budakku. Ungdur ilaiha, lihatlah budak tersebut. Fa'innaha tazha, karena dia tazha. Tazha di catatan kaki, ini diambilin lisanul Arab, artinya sombong, at-taih. Maknanya sombong, fakhar, membanggakan diri, wal-azumah, dan mengagungkan diri. Dia sombong dan tidak mau untuk memakainya di rumah. Memakainya di rumah. Waqad kana li minhunna dira'un ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Padahal di masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku memiliki long dress semacam itu. Famakanat imra'atun tuqayyanu, maka tidak ada satu pun perempuan yang tuqayyan, didandani karena mau menikah, karena mau dipertemukan dengan suaminya. Bil Madinah, di Madinah, illa arsalat ilayya, kecuali wanita tersebut akan ngirim utusan kepadaku, tasta'iruhu, untuk pinjam pakaian tersebut. Ya, maka di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibunda Aisyah itu ketika Nabi masih hidup punya pakaian yang cukup mahal. Pakaian yang tergolong mahal dan bagus di masa itu. Dan ini sudah terkenal se-Madinah. Sehingga kalau ada wanita-wanita, gadis-gadis yang mau malam pertama dengan suaminya, didandani dengan pinjam, pinjam kalau bahasa kita sekarang persewaan ya, persewaan pakaian untuk pengantin. Maka pada pinjam untuk kemudian berdandan di depan suaminya di malam pertama berjumpa dengan suaminya. Maka jadi maka di antara maka kita lihat di sini Ibunda Aisyah berdandan dengan memakai pakaian yang cukup mahal untuk ukuran di zamannya. Maka hal ini menunjukkan bahasanya wanita memiliki kesenangan untuk berpakaian yang baik, yaitu bagian dari berhias dan berdandan untuk dirinya. Kemudian dalam Sahih Muslim di Kitabul Fadail dari Anas, Anas mengatakan mata ibnun li Abi Talha. Anak laki-lakinya Abu Talha meninggal dunia. Anaknya Abu Talha dari pernikahannya bersama Ummu Sulaim. Yang ini berarti adik tirinya Anas. Faqalat li ahliha, maka Ummu Sulaim berkata kepada keluarganya, jangan ada yang menyampaikan kepada Abu Talha tentang nasib anaknya sampai aku sendiri yang cerita. Faja'a, maka di sore hari Abu Talha datang pulang. Faqarabtu ilaiha asya'an, maka kemudian ku dekatkan badannya makan malam. Kemudian dia makan dan minum. Faqal, kemudian Anas mengatakan, atau kemudian Ummu Sulaim mengatakan, thumma tasanna'tu lahu ahsana makanat, atau summat faqal amgana Anas mengatakan, thumma tasanna'at lahu ahsana makanat tasanna'a qabla dhalika. Kemudian Ummu Sulaim berdandan untuk suaminya Abu Talha dengan dandanan yang lebih cantik, lebih bagus daripada dandanan-dandanan yang biasa dia lakukan sebelum peristiwa itu. Fawaqa'a biha, maka kemudian Abu Talha pun menyetubui istrinya Ummu Sulaim. Maka Ummu Sulaim tatkala telah melihat bahasanya suaminya itu telah kenyang, wa asoba minha, dan telah mengumpulinya, maka kemudian Ummu Sulaim mengatakan, wa Abu Talha, apa pendapatmu? Seandainya ada sekelompok orang yang meminjamkan barang pinjaman kepada satu keluarga, lalu mereka pemilik barang ini meminta mengambil barang pinjamannya, apakah boleh bagi mereka, apakah mereka berhak untuk melarangnya? Maka Abu Talha mengatakan, tentu tidak boleh. Qalat, kemudian barulah Ummu Sulaim menyampaikan kalau anaknya Abu Talha ini meninggal dunia. Fahtasib ibnaka, hendaklah engkau berharap pahala karena wafatnya anak laki-lakimu. Qal, Anas mengatakan, faghadiba, maka Abu Talha marah. Waqal, dan Abu Talha mengatakan, engkau biarkan aku sampai aku berlumuran. Berlumuran junub semacam ini. Summa akhbartini bi ibni, kemudian barulah engkau cerita tentang keadaan anakku. Maka pagi harinya berangkatlah Abu Talha ke masjid sampai mendatangi Nabi SAW. Lalu menceritakan kepada Nabi bima kana, apa yang telah terjadi semalam. Maka respon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah doa, barakallahu lakuma fi ghabiri lailatikuma. Semoga Allah memberkahi untukmu berdua di malam yang lewat dengan apa yang terjadi di malam yang telah lewat, yaitu semalam. Qal, Anas mengatakan, fahamalat, dan Ummu Sulaim pun hamil dari hubungan di malam tersebut, al-hadisah. Yang menjadi dalil tentang masalah ini, kenapa dibawakan di sini tentang masalah sukanya wanita untuk berdandan, di sana ada kata-kata, ahsana makana tasanna'a qabla dhalika. Berdandan dengan dandanan yang jauh lebih cantik daripada yang kemarin-kemarin. Artinya, anna hadza kana ma'hudan minha. Berdandan ini satu hal yang sudah dikenal dilakukan oleh Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu biasa berdandan untuk suaminya Abu Talha. Amma fi dzalikal yaum, adapun di hari itu, di malam itu, fa innaha amilathu. Maka Ummu Sulaim melakukannya berdandan dengan berdandan yang jauh daripada biasanya. Berdandan dengan dandan yang jauh lebih memukau dan lebih cantik daripada biasanya. Supaya dia bisa menyembunyikan dari Abu Talhah kesedihan karena matinya anaknya Abu Talhah di awal malam. Supaya Abu Talhah itu bisa bermalam dalam keadaan beristirahat tanpa sedih. Maka yang jadi pendalilan adalah ahsana makana tasanna'a qabla dzalika, menunjukkan kalau Ummu Sulaim itu biasa berdandan. Cuma di malam itu dandanannya adalah dandanan khusus, spesial dan istimewa. Satu dandanan yang lebih daripada biasa yang dia berikan kepada suaminya. Dan peristiwa ini menunjukkan betapa Ummu Sulaim adalah wanita yang sangat berakal. Wanita yang sangat berakal, sehingga dia bisa mengatur dengan demikian, memanage dengan demikian baik perasaannya. Lain halnya dengan umumnya wanita. Ketika kemudian ada musibah semacam ini, dia ingin semua orang itu tahu, bahkan suaminya yang boleh jadi safar itu juga kemudian diberitahu, padahal suaminya juga tidak bisa apa-apa. Ini kemudian anak meriang, suaminya yang sibuk di perjalanan, di safar, itu juga dikasih tahu. Nah, kalau gimana cara nolongnya? Ya pulang ngebis ya juga masih sehari semalam. Namun Ummu Sulaim tidak. Ummu Sulaim tidak. Ini kemudian suami saya ke dalam keadaan pulang itu capek kerja, ada masalah di rumah, biar dia istirahat terlebih dahulu. Nanti sudah fresh, baru kemudian masalah tersebut disampaikan dan dilaporkan. Tidak kemudian pulang-pulang sudah badan capek, ditambah dikasih pikiran yang capek. Sudah badan capek, kemudian ditambah langsung disodori masalah. Ini ada masalah besar. Akhirnya tidak sempat istirahat, tidak kemudian ini sudah terkuras pikiran, tenaga, dan sebagainya. Ya, namun istri yang ideal, istri yang baik, istri yang aqilah, wanita yang aqilah akan berbuat sebagaimana perbuatan Ummu Sulaim. Ya, dia punya pertimbangan yang sangat bagus, kapan perlu melaporkan apa yang perlu dilaporkan kepada suami. Kapan timing yang tepat untuk lapor. Tidak, kemudian lapornya enggak lihat waktu, enggak lihat sikon, enggak lihat keadaan. Namun pelaporan itu diberikan di waktu yang sangat tepat. Kemudian kita masuk pada pokok pembahasan. Yang pertama adalah masalah zinatus syar, berkenaan dengan berhias, hiasan untuk rambut atau indahnya rambut atau kemudian berdandan untuk rambut. Maka rambut itu yu'adu tergolong nikmatan min ni'amillah, di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala atas seorang hamba. Maka ketika orang itu diberi rambut wajib bersyukur. Betapa banyak orang yang merindukan rambut setelah dia tidak punya rambut, karena botak dan yang lainnya. Maka orang punya rambut itu nikmat yang wajib disyukuri. Rambutnya enggak rontok itu nikmat. Betapa banyak orang itu bingung ketika dia mengalami kerontokan rambutnya. Karena rambutnya adalah bukti al-jamal, kecakapan, cantik lahiriah, dan al-hasan, kegantengan atau kecantikan. Dan tidak memiliki rambut itu terhitung aib, terhitung cacat, dan kekurangan pada seorang manusia. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah dan Muslim, kisah tiga orang Bani Israel. Ada yang kulitnya jelek, belang, kemudian ada yang kepalanya buta, rambutnya hilang, wal a'ma dan buta. Dan waqad badalillahi azza wa jal ayabtilahum, kemudian Allah berkeinginan untuk menguji mereka. Fa'arsala ilaihim, maka Allah kirimkan kepada mereka satu malaikat. Fa'atal akra'a, maka malaikat tersebut mendatangi yang buta, kemudian bertanya kepadanya, sesuatu apakah yang paling engkau inginkan? Maka dia mengatakan, rambut yang indah. Dan hilang dariku buta ini. Qad qadharani nas, manusia kemudian banyak yang jijik denganku gara-gara ya, buta. Gara-gara tidak punya rambut. Akhirnya malaikat tersebut mengusap ya, kepalanya, maka hilanglah ya, butanya. Wa'ata sya'ron hasanan, dan malaikat tersebut dengan perantaraan malaikat itu Allah memberikan padanya rambut yang indah. Ini. Maka di masa Bani Israel sampai-sampai orang itu jijik, enggak mau dekat-dekat dengan orang yang buta. Nah, ini nasib tragis orang buta di zaman Bani Israel. Masyarakatnya enggak suka dan duduk-duduk dengan orang yang buta. Kalau kayaknya tempat kita enggak sampai demikian separah ini ya. Ya biasa saja, meskipun dilihat kok ah rasanya gimana gitu ya. Nah, kalau di masa Bani Israel luar biasa. Ada hajar gara-gara buta, kan? Orang kemudian jaga diri, kemudian menjauh gara-gara buta. Karena ini adalah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan untuk memuliakan rambut. Di antara bentuknya adalah membersihkannya dan menyisirnya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mangkana lahu sya'run falyukrimhu. Siapa yang punya rambut, maka adalah dia memuliakan rambutnya. Terjemah bebasnya, siapa yang punya rambut, rambut yang cukup lebat, maka adalah dia merawatnya. Maka yang dimaksud dengan sya'run di sini adalah rambut yang banyak. Adapun rambut yang sedikit, maka tidak perlu dirawat dalam bentuk disisir, karena tidak bisa disisir. Cukur pendek, gimana mau nyisir, kan? Maka mangkana lahu sya'run, yaitu sya'run kathir. Siapa yang punya rambut yang banyak, maka hendaklah dia memberikan perawatan padanya. Kemudian disampo, biar kemudian tidak menimbulkan bau apek. Dan disisir, biar terlihat rapi, tidak acak-acakan. Ya, maka Nabi ya, maka lihat betapa mulianya ajaran Islam. Nabi tidak ingin umatnya itu punya rambut yang lebat namun seenaknya, tidak dirawat. Ya, bau menimbulkan bau, ya, banyak ketumbenya, atau bahkan banyak kutunya. Kemudian keluar rumah dan itu dalam kondisi acak-acakan, tidak tersisir, satu hal yang tidak Nabi inginkan. Maka Nabi katakan, man kana lahu sya'run falyukrimhu, maka adalah dia merawatnya. Akan tapi di sisi yang lain, Nabi tidak ingin kemudian umatnya cuma sibuk urusan rambut. Walakin la yaj'alhu daidanahu, namun janganlah perawatan rambut itu menjadi gembar-gembornya. Fayazriluhu an umuri dinihi, sehingga sibuk ngurusi rambut enggak sempat kemudian perhatian dengan perkara agama yang lain, dengan perkara agama. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, Nabi sampaikan di sini sejumlah hal. La yartasilu ar-rajulu min fadli imra'atihi, seorang suami hendaknya tidaklah mandi dari sisa istrinya. Wala tartasilu bi fadlihi, demikian juga seorang istri hendaknya tidak mandi dengan air sisa suaminya. Wala yabulu fi murtasalihi, dan janganlah seorang itu kencing di tempat mandinya. Wala yamtashitu fi kulli yaumin, dan janganlah dia bersisir setiap hari. Diat kalim waqad bawa ba'alaiha, dan hadis ini dimasukkan oleh Syaikh Muqbil rahimallahu taala di kitabnya Al-Jami' As-Sahih. Maka berkenaan dengan terlarangnya bersisir setiap hari, Ibnu Qayyim mengatakan di Tahdhibus Sunan, fa innal abda ma'murun bi ikrami sya'rihi, seorang itu diperintahkan untuk merawat rambutnya, namun di sisi yang lain dilarang untuk berlebih-lebihan, wa ziyadah dan berlebih-lebihan, fi rifahiyah wa tana'um. Dalam bersenang-senang dan bersenang-senang. Fa yukrim, maka adalah dia muliakan, adalah dia rawat rambut kepalanya, namun janganlah dia jadikan bersenang-senang dan bersenang-senang itu sebagai gembar-gembornya. Bal yatarot jalur riban, namun tidaklah dia bersisir itu riban secukupnya. Riban makna asalnya adalah tidak setiap hari. Hada awla ma humila alaihil hadisani, inilah makna yang terbaik yang bisa kita berikan untuk dua hadis di atas. Wabillahi taufik, dan milik Allah segala taufik. Ya, kemudian Ibnu Battal mengatakan, ya, masih berkaitan dengan masalah larangan untuk bersisir setiap hari. Ibnu Battal mengatakan, at-tarjil itu artinya adalah tasruhu sya'ri ra'si, menyisir rambut kepala. Ya, yang diperintahkan untuk menyisir rambut adalah rambut kepala dan jenggot, dan termasuk dalam kata-kata tarjil adalah dahan, memberikan minyak rambut. Dan ini adalah tentu bagian dari kebersihan, dan syariat menganjurkan untuk melakukannya. Qala Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, khud zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaian perhiasanmu, pakaian yang mempercantik tampilan fisikmu setiap kali engkau mengerjakan sholat. Yang mau dikutip dari perkataan Ibnu Battal, amma hadisun nahi, adapun hadis yang berisi larangan untuk bersisir ila riban, kecuali tidak setiap hari. Riban mana asalnya sehari ini iya, sehari esok tidak. Sekarang iya, besok tidak, besoknya lagi seperti Dawud. Ya. Sekarang iya, besok tidak, besoknya lagi iya, besoknya lagi tidak, dan seterusnya. Itu namanya riban. Yakni hadis alladzi asyartu ilaihi qariban, itu hadis yang baru saja saya sebutkan. Fal murad bihi, maka yang jadi maksud adalah tarkul muballaghah fit tarafuh, adalah jangan kemudian berlebih-lebihan dalam bernikmat-nikmat, memberikan kenikmatan dan perhatian pada rambut. Waqat rawa Abu Umamah ibn Sa'labah, diatkan oleh Abu Umamah bin Sa'labah, rafa'ahu, dia marfu'kan kepada Nabi, yaitu Nabi SAW mengatakan, untuk menguatkan makna ini, Ibn Battah membawakan hadis yang mengatakan, al-badadatu minal iman. Makna aslinya, al-badadah, lusuh, itu bagian dari iman. Nah, apa yang dimaksud dengan lusuh di sini? Apakah ini tidak bertentangan dengan falyukrimhu, siapa yang punya rambut maka hendaklah dia rawat, hendaklah dia perhatikan, bahkan bahasa diksinya Nabi, hendaklah dia muliakan. Dan hadis al-badadah minal iman, ini tadi sekian kutipan dari Ibnu Battal, kemudian dari Al-Hafidz Ibnu Hajar, kata beliau tentang al-badadah minal iman adalah hadis yang sahih diatkan oleh Abu Dawud. Al-badadah itu maknanya adalah rosasatul hayah. Hayah artinya tampilan fisik. Rosasa artinya usang atau jelek. Loh, ini malah disuruh undang jelek. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, al-muradu biha huna, yang dimaksud dengan badadah dalam konteks ini, itu juga bukan untuk memerintahkan, kemudian ya, pakai sarung yang ngepir, kemudian ini ya, baju yang sebulan belum dicuci, bukan demikian. Namun yang dimaksudkan adalah tarkut tarafuh, meninggalkan untuk tarafuh, bernikmat-nikmat, bersenang-senang, watanatok dan berlebih-lebihan dalam masalah pakaian, watawaduk fihi dan perintah untuk tawaduk dalam masalah tersebut, ma'al kudrah meskipun punya kemampuan yang lebih. La bisa babi jahdi nikmatillahi ta'ala, bukan karena menentang nikmat Allah ta'ala, mengingkari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya, maka berkenaan dengan masalah masalah ini, berkenaan dengan rambut, di samping ada perintah untuk memuliakan rambut, yang diantara bentuknya adalah bersisir, kemudian beri sampo dan yang lainnya, memberikan perawatan kepada rambut. Khusus untuk bersisir, kemudian terdapat hadis yang melarang, terdapat satu hadis yang melarang untuk bersisir setiap hari. Namun yang dimaksud dengan larangan bersisir setiap hari itu bukan betul-betul bersisir setiap hari itu terlarang. Bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya. Namun yang dimaksud dengan dilarang bersisir setiap hari itu adalah al-muballaghah. Berlebih-lebihan dalam memberikan perhatian untuk urusan perawatan rambut. Nah, itu yang dimaksudkan sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Battal, maknanya adalah al-muballaghah fi tarafuh. Perawatan rambut yang berlebihan. Sampai harus kemudian menyita waktu yang banyak untuk sekedar urusan rambut. Mengeluarkan biaya yang besar untuk sekedar urusan rambut. Nah, itu yang dimaksud dengan larangan bersisir setiap hari. Kalau dalam bahasa Ibnu Qayyim, az-ziyadah fi rafahiyah wa tana'um, berlebihan. Al-mubalaghah wa ziyadah, berlebihan dan berlebihan. Maka itu yang jadi maksud pokok adalah mubalaghah wa ziyadah, berlebih-lebihan. Ya, penjelasan atau penjelasan yang lain yang memperjelas hal ini disampaikan oleh Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad ketika menjelaskan Sunan Abu Dawud. Beliau sampaikan intinya, beliau sampaikan bahwasanya boleh saja bersisir setiap hari jika orang itu memerlukannya. Karena dia kerja, kemudian kepalanya, kemudian terbuka, airnya kotor, rambutnya kotor dan sebagainya, maka kemudian dia bersisir setiap hari, tidak mengapa. Ini tidak termasuk dalam larangan, kata beliau, karena ini adalah bersisir karena kebutuhan. Adapun orang yang tidak punya kebutuhan, orang yang tidak punya kebutuhan, nah itu yang terlarang bersisir setiap hari. Kalau dia bersisirnya sekedar untuk kecantikan, penampilan, bukan karena kebutuhan. Kebutuhan karena acak-acakan. Bukan karena kebutuhan, dia cuma bersisir untuk mempercantik diri. Nah, itu yang tidak boleh. Itu yang tidak boleh setiap hari. Tapi maka beliau sampaikan bersisir itu ada dua macam, bersisir karena kebutuhan. Maka setiap dibutuhkan boleh bersisir. Bersisir karena kebutuhan, karena rambut yang acak-acakan, rambut yang kemudian kotor, kemudian perlu kemudian bersampo setiap hari, karena memang kotor setiap hari, tidak masalah. Jika itu memang menjadi kebutuhannya. Dia seorang yang kalau tidak bersisir, tidak kemudian bersampo setiap hari, maka nanti baunya enggak enak sekali. keadaan fisiknya demikian, maka boleh baginya untuk melakukan perawatan rambut setiap hari. Kemudian yang kedua adalah bersisir atau merawat, memberikan perawatan kepada rambut bukan karena faktor kebutuhan. Ya, cuma sekedar ingin memberikan pemuliaan kepada rambut, memberikan perhatian kepada rambut. Nah, ini yang terlarang dilakukan setiap harinya. Makanya kadang iya, kadang tidak. Kadang iya, kadang tidak. Karena dia sebenarnya juga tidak punya kebutuhan untuk itu. Kemudian faedah penting yang patut untuk kita garis bawahi, terdapat hadis yang mengatakan al-badadah minal iman, lusuh tampilan apa adanya itu bagian dari iman. Ini tidaklah bertentangan dengan hadis-hadis yang memerintahkan untuk memberikan perhatian terhadap tampilan fisik. Karena yang dimaksud dengan al-badadah, sebagaimana penjelasan Al-Hafidz Ibnu Hajar, adalah tarkut tarofuh wa tanattu', adalah meninggalkan sikap berlebih-lebihan, perhatian berlebih-lebihan untuk tampilan fisik. Itu maknanya, sehingga ya, tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang lain. Kemudian kembali ke hadis riwayat Imam Ahmad yang tadi dibawakan, ada beberapa poin kandungannya. Nabi melarang seorang itu seorang laki-laki mandi dengan sisa air di ember yang tadi dipakai istrinya untuk mandi. Demikian juga sebaliknya. Maka dalam masalah ini terdapat hadis yang melarang, dan terdapat hadis juga yang menunjukkan Nabi pernah mandi dengan air sisa mandi junubnya salah satu istri beliau. Ya, dan kompromi dalam masalah ini hukum hal ini adalah makruh. Hukum hal ini adalah makruh. Maka terlarang menunjukkan kalau itu satu hal yang sebaiknya tidak dilakukan. Namun Nabi pernah melakukannya, menunjukkan seandainya dilakukan tidak mengapa. Namun sebaiknya tidak dilakukan, alias kesimpulannya adalah makruh. Wala yabulu fi murtasalihi, jangan kencing di tempat mandinya. Ya, maka ini adalah larangan berkaitan dengan keadaan tempat mandi ya, sebagaimana di masa silam. Ya, masa silam mandi itu ya di tempat yang terbuka, kemudian ini tanah, apa? Ya, tidak kemudian ada saluran khusus, kemudian kencing, kemudian kencingnya itu kemudian disiram dengan air, kemudian pergi dan najis itu hilang dari tempat tersebut. Maka jika seorang itu kencing di tempat, maka Nabi perintahkan untuk membedakan antara lokasi kencing dan lokasi mandi. Ya, dia mandi di sini kemudian perlu kencing, maka dia geser agak ke sana, kencing di sana. Jangan di sini. Nah, kalau dia kencing di sini dan ini adalah tempat mandinya, setelah dia kencing kemudian dia nyiram badan, nanti kena air kencing, kemudian mercik ke badannya, ya, maka najis. Maka ini berkenaan dengan masalah menjaga diri dari najis. Adapun keadaan toilet, keadaan kamar mandi yang sebagaimana yang ada di masa ini, maka tidak mengapa. Antara lokasi kencing dengan lokasi mandi itu jadi satu. Ya, tentu dengan catatan ketika kemudian dia perlu untuk kencing, ya, setelah kencing maka hendaklah diambil air secukupnya, kemudian dia guyur. Ya, kemudian guyur, kemudian terbuanglah air kencing tersebut ke tempatnya. Setelah itu baru dia mandi. Jika demikian keadaannya maka tidak mengapa dan tidak termasuk dalam larangan yang ada dalam hadis ini. Kemudian wa min sunatil imtisyad, dan di antara hal yang dianjurkan dituntunkan saat bersisir hendaknya bil yumna, dengan tangan kanan, dan hendaklah dimulai dari sisi kepala yang sebelah kanan. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yujibu tayammunu, Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan yang kanan fitana ulihi, ketika pakai alas kaki. Maka kaki kanan yang diberi sandal terlebih dahulu. Nah, wa tarajulihi, dan ini yang jadi dalil. Ini mahalu syahidnya. Dan ketika beliau bersisir. Demikian juga ketika toharah beliau, yaitu wudu beliau, wa fi sya'nihi kullihi, dan dalam semua urusan beliau, yaitu urusan-urusan yang mulia. Ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala menjelaskan yang dimaksud dengan tayammunu, mendahulukan yang kanan dalam tarjil, dalam bersisir adalah hendaklah dia mulai dari sisi kepala sebelah kanan, dan hendaklah dia lakukan dengan tangan kanan. Itu tayamun dalam tarajul mencakup dua hal tersebut. Memegang sisir pakai tangan kanan, dan yang disisir adalah sisi rambut sebelah kanan terlebih dahulu, baru sisi kirinya. Ya, berkaitan dengan masalah rambut kepala, maka kemudian ada pembahasan tentang al-halku, menggundul kepala. Diatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa 'ala nisa'il halqu." Tidak ada gundul kepala untuk wanita. Wa innama 'ala nisa'i taqsiru, yang ada pada wanita hanyalah cukur pendek. Ya, Lajnah Da'imah, perkumpulan para ulama ulama di Arab Saudi, ditanya tentang hukum wanita menggundul rambut kepalanya. Maka beliau-beliau mengatakan la yajuzu lil mar'ati, tidak boleh bagi wanita untuk menggundul rambut kepalanya ila min daruratin, kecuali dalam kondisi darurat. Demikian dari Fatwa Lajnah jilid yang kelima. Dan berkenaan dengan larangan kemudian gundul rambut kepala ini, sampai pembahasannya itu berkaitan juga dengan gundul untuk bayi. Bagaimanakah hukum gundul untuk bayi perempuan di hari ketujuh kelahirannya? Apakah dianjurkan ataukah tidak? Ulama berselisih pendapat. Ada ulama yang membolehkan untuk menggundul, dan ada ulama yang melarangnya. Yang melarang beralasan dengan alasannya ada di sini dan dalil yang ada di sini. Sedangkan yang membolehkan mengatakan karena rambut kepala bagi bayi itu statusnya adalah al-adha. Nabi sebut rambut kepala bayi itu adalah al-adha, kotoran. Rambut yang dibawa oleh bayi dari perut ibunya itu statusnya adalah al-adha, adalah kotoran. Dan menyingkir dan mengundul rambut bayi itu babnya adalah bab izalatul adha, menghilangkan dan menyingkirkan kotoran. Maka dari dua pendapat ulama tentang gundul kepala untuk bayi perempuan di umur tujuh harinya, pendapat yang paling kuat, wallahu ta'ala a'lam, adalah boleh, karena itu babnya adalah bab izalatul adha dan bukan menggundul rambut yang merupakan zina. Adapun jika dia telah dewasa, maka rambut kepala untuknya adalah zina, perhiasan dan sisi kecantikannya, maka ini tidak diperbolehkan. Ya, demikian kurang lebih yang kita bahas, kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam, wa akhudha wa na'anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.